Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, وعن أبي موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم telah bersabda Rasulullah صلى الله عليه وسلم Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathali ghaythin asabal ardan. Sesungguhnya permisalan perkara yang Allah mengutus aku untuk membawanya berupa petunjuk dan ilmu seperti permisalan hujan yang menimpa tanah. Wa kanat minha ta'ifatun thayyibah qabalatil ma' wa ambatatil kala' wal 'ashab al kathir. Di antara tanah tersebut adanya sekelompok tanah yang baik, yang subur, menerima air, menerima air dan menumbuhkan tetumbuhan, menumbuhkan alang-ilalang dan rumputan yang sangat banyak. Wa kana minha ajadib. Di sana lihat ajadib, al-ardu tumsikul ma wa la yushiru fihi al-nudub. Tanah yang menahan air sehingga tidak meresap. Ya, tidak bisa meresap. Naam. Amsakatil ma, menahan air. Wa nafa'allahu bihan nas. Kemudian Allah memberikan manfaat dengannya kepada manusia. Fasyaribu wasaku wazara'u. Maka manusia pun mereka minum atau untuk berladang. Minum atau memberikan minum, ya, hewan ternaknya atau menyirami ladangnya. Wa asaba minha ta'ifatun ukhra. Dan hujan yang lainnya menimpa tanah, hujan tersebut menimpa tanah yang lain. Di antara tanah tersebut yang lain, innama hiya qi'an. Jamal Qa' wahiyal ardul mulamasa. Kalau ajadib, kalau diterjemahkan itu gundul, gersang. Iya. Al-muhim, tanah yang dia enggak bisa meresap tapi bisa menampung air sehingga menjadi danau atau kubangan air yang jernih. Naam. Iya. Kalau kian ini namanya ardil mulamasa la nabat fiha. Tanah yang cadas, keras. Yang tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan. La tumsikul ma, tidak bisa menahan air. Kalau melewati tanah itu mesti air itu mengalir. Tidak bisa menampung. Iya. Yeah. Saking kerasnya. Air yang ketika mengenai tanah itu ya yeah, memantul. Artinya tidak meresap, tidak juga ditampung. Wala tumbitul kala, dan tidak bisa menumbuhkan tetumbuhan. Fadzalika, maka hal itu adalah mislu man faquha fi dinillah, permisalan orang yang diberikan pemahaman di dalam agama Allah. Wa nafa'allahu bima ba'athani Allah bihi, dan Allah memberikan manfaat kepadanya dengan perkara yang Allah mengutus aku untuk membawa perkara tertadi, apa? Petunjuk dan ilmu. Fa'alima wa'allama, maka dia berilmu dan mengajarkan ilmu tersebut. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san, dan permisalan orang yang tidak mau mengangkat kepalanya, tidak mau mengangkat kepalanya akan hal tersebut yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ilmu dan petunjuk. Wa lam yaqbal hudallah, dia tidak mau menerima petunjuk Allah. Alladhi ursiltu bih, yang aku diutus untuk membawanya, membawa petunjuk Allah tadi. Akhrajahu fis sahihain. Di dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaan iya, orang-orang yang menerima ilmu. Maka dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Fangzur rahimahullah, perhatikanlah wahai rahimahullah ila hadal hadis. Kepada hadis ini. Mauqa'a 'alal khalqi, apa yang ada pada makhluk. Fa innal fuqa'a fuqaha awlal fahm, sesungguhnya fuqaha ahlul faqih, orang yang faqih dalam agama, lebih utama di dalam pemahaman. Diserupakan oleh Rasulullah kama salil buqa alati qabalatil ma fa anbatal kala, dipermisalkan seperti buqa, yaitu tanah subur yang menerima air, yang menumbuhkan tetumbuhan. Kenapa? Karena li'annahum alimu wa fahimu wa farra'u wa alimu, karena mereka mengetahui ilmu tersebut dan memahaminya. Ya, wa tafri' wa ta'lim, memberikannya, mengajarkannya. Wa ghayatun naqilina minal muhaddithin alladhina lam yarjuqul fiqhi fahm, dan juga permisalan tentang orang yang puncak di dalam penukilan hadis dari kalangan alul hadis, yang mereka tidak diberikan fiqhi wal fahm, kalaupun diberikan hanya sedikit. Seperti tanah yang tadi dikatakan ajadib. Iya, dia hafal hadis, ribuan hadis, tapi sedikit mengambil faedah dari hadis-hadis yang dibaca. Tapi orang bisa mengambil ya, mengambil ilmu dari dia. Kalau hadis ini, kala hadasana fulan, kala sahabat, kala Rasulullah. Dia tahu. Kalau hadis masalah ini, kala hadasana fulan, begitu. Hafal. Kalau ayat ini, kala Allah Ta'ala, mungkin. Kalau hadis ini, kala Rasulullah SAW, dia paham. Kalau bait syair ini, dia paham sekali dia. Misalnya, kulakan hafalan dia. Nah, bidangnya. Iya. Dan itu ada. Anau kamatsal ajarib allati hafizatil ma fantafa'a bima indahum wa amal ladina sami'u wa lam yata'allamu wa lam yahfazu fahum awamu jahlah. Sungguhnya mereka seperti orang-orang yang hanya bisa menukil ilmu ini. Seperti tanah yang tadi dikatakan gundul tidak bisa menerima air. Tidak bisa meresapkan air. Tapi bisa menampung air. Yang bisa menjaga air. Kemudian memberikan manfaat dari sisi mereka orang lain. Orang lain bisa mendapatkan manfaat darinya. Adapun orang yang mendengar dan tidak mau belajar, tidak mau menjaga ilmunya, maka mereka adalah awamul jahl. Hal ini dijelaskan pula oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan ilmu dan petunjuk yang dibawa oleh beliau dari Allah seperti hujan al-ghais, seperti yang sudah kita sebutkan, karena masing-masingnya al-ilmu wal-ghais adalah al-hayah, kehidupan, wal-manafi' wal-aghdiyah wal-adwiyah wasail masalil ibad fa innaha bil ilmi wal matar, kata beliau. Karena masing-masingnya dari keduanya ini adanya kehidupan, kemanfaatan, adanya sumber makanan, sumber obat yang ini merupakan untuk kemaslahatan seluruh hamba-hamba Allah, yaitu al-ilm wal-ghais. Iya. Naam. Turunnya pun sama dari atas ke bawah. Iya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, inna nazalnal Qur'ana. Sehingga kami menurunkan Al-Qur'an dari mana? Dari atas. Kepada hamba-hambanya. Demikian pula hujan. Mirip permisalannya. Nah. Juga dari sisi kemanfaatannya, hujan banyak memberikan maslahat. Yang tadinya gersang, panas dengan adanya hujan. Ya, sejuk. Naam. Tentram. Pepohonan mendapatkan siraman sehingga ya tumbuh daripadanya bunga dan jadi buah. Seperti itu. Ketika hujannya lebat, habis, menyeret semua sampah-sampah itu dibuang. Nah, dengan adanya hujan. Dengan hujan pula Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kaki-kaki para mujahidin ketika berperang. tiga hujan, tanda-tanda kebaikan. Ya, diturunkan rahmat oleh Allah. Bahkan tanda-tanda Lailatul Qadar apa? Di antaranya disebutkan turun hujan. Nah, menunjukkan hujan banyak manfaatnya. Sehingga airnya bisa jadi irigasi, jadi pembangkit tenaga listrik, PLTA pembangkit listrik tenaga air. Belajar harus pintar santri, singkatan. Nah, iya, banyak manfaatnya. Demikian pula ilmu, ketika seorang itu gersang, enggak semangat, adanya nasihat-nasihat, nah, dibacakan untaian-untaian kalimatullah, kalamullah, yang menyejukkan hati, membimbing, nah, untuk melakukan ketaatan, yang tadinya kaku menjadi lunak hatinya dengan adanya ilmu. Iya. Yang tadinya haus hilang, haus dahaganya itu dengan ilmu. Yang tadinya liar bisa terkondisikan dengan adanya ilmu. Yang tadinya jahil bodoh terbimbing dengan adanya ilmu. Manfaat adanya kehidupan al-haya. Iya. Seperti hujan. Seperti bagaimana kalau kita ketahui kalau enggak hujan-hujan, bagaimana yang terjadi? Banyak mati kekeringan. Ya, kita enggak mengalami baru kemarin-kemarin aja panas, itu pun enggak lama. Ya, dulu pernah terjadi kemarau yang sangat panjang. Enggak sampai setahun. Tapi apa yang terjadi? Beras enggak panen-panen, buah enggak ada, bayangkan. Air kering, air segar untuk minum enggak ada, gimana? Itu padahal di negeri yang subur seperti Indonesia pernah terjadi kejadian itu. Wah, ribut orang cari air, air harganya mahal. Nah, bagaimana yang seperti yang terjadi di mana? Di Somali atau apa namanya? Di negeri Afrika itu. Apa namanya? Yang kelaparan, kehausan. Ethiopia ya. Seperti itu. Kering, tandus. Iya. Yeah. Ketika ada hujan, masya Allah. Makanya tidak heran kalau orang-orang Yaman ada hujan itu keluar semua libur, sekolahnya libur untuk mandi hujan. Wah, hujan senang sekali karena jarang sekali hujan. Ya, setahun sekali mungkin alhamdulillah karena jarang hujan, masya Allah. Demikian pula ilmu, ketika seorang kering hatinya. Nah, yang ada panas, emosional, marah, ya, hawa nafsunya dikedepankan, hantam sini, hantam sana, itu dengan orang yang tidak berilmu. Ketika ada ilmu, adanya kehidupan. Dan juga adanya makanan, makanya ilmu itu adalah makanan hati. Yeah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menjelaskan bahwasannya manusia itu mulia karena adanya ilmu. Dan ilmu itu adalah ruh daripada jiwa seorang. Ketika seorang tidak ada ilmu padanya, maka dia dikatakan mayit. Iya, punya jasad dikatakan hidup, tetapi dia sesungguhnya mayit. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah dalam sebuah bait syairnya mengatakan, La ilaha illallah bahasa Arabnya. Kalau artinya tahu, siapa yang ingat? Idza lam kurang lebihnya, apabila seseorang di masa kecilnya dia tidak pernah mengecap belajar ilmu, ya, maka kata Imam Syafi'i, fakabbir 'alaihi arba'ata takbirat. Maksudnya apa? Kalau seseorang ketika di masa kecilnya tidak pernah merasakan sedikit pun belajar ilmu, maksudnya ilmu agama ini, fakabbir 'alaihi arba'ata takbirat. Apa maksudnya? Maksudnya apa? Mayit. Orang yang enggak mau belajar agama itu mayit, bangkai. Iya. Kalau mau tahu mayit berjalan, yaitu orang yang tidak punya ilmu, mayit. Sampai demikian menunjukkan bahwasanya ilmu itu adalah ruh bagi seseorang. Ketika seorang tidak punya ilmu, dia tidak punya ruh. Ya. Wa syabbaha al-qulubul aradi allati yaqa 'alayha al-matar li'annaha al-mahall alladhi yumshikul ma' wa yunbitu sa'irul anwa'il nabatin nafi' kama anna al-qulub ta'il ilma fa yusmiru fiha wa yazku wa tadhharu barakatuhu wa thamaratuhu. Kemudian hati itu diserupakan dengan tanah. Kenapa? Tanah yang di mana air itu menimpa tanah tersebut, karena tanah adalah tempat di mana menampung air sehingga bisa menumbuhkan semua jenis-jenis tumbuhan yang bermanfaat, seperti hati. Iya, ketika hati itu adalah tempat ilmu, maka kata Imam Syafi'i, wal qulubu wi'a'u. Nah, al ilmu fi sudurijal laisa fi sutur. Al ilmu wi'a'uhu sadar. Bahwasannya ilmu itu tempatnya di dada. Di dada-dada para lelaki sejati. Maka ilmu itu tempatnya di mana? Di hati. Nah, seperti tanah, di mana ketika tanah itu menyimpan air hujan, ditampung airnya itu, bisa menumbuhkan tumbuhan yang bermanfaat. Demikian pula hati. Ketika hati itu ditampung padanya ilmu, akan membuahkan barokah, bersih hatinya. Nah, dan akan membuahkan buah yang bermanfaat. Dari hati itu muncul kalam-kalam yang thayyibah, kalimatut thayyibat, wallain, ucapan yang lemah lembut, warahmah. Dari hati itu pula muncul padanya perbuatan-perbuatan yang indah, yang terpuji, akhlak-akhlak yang mulia, adab-adab yang sopan santun. dengan hati yang dipenuhi dengan ilmu. Nah, beda dengan hati yang kerontang, kering, keras, bahkan na'udzubillah keras. Ya maka yang keluar apa? Tidak ada manfaatnya. Ucapannya jelek, perbuatannya kasar, kaku, jumut. Naam. Kalbahaim. Beda dengan orang yang hatinya dipenuhi ilmu. Nah, makanya ketika seorang yang hatinya itu mengambil manfaat dari ilmu, akan meresap. Akan meresap dalam hatinya, subur. Nah, maka disanalah adanya kedokteran Islam yang menyimpulkan bahwasanya kesehatan seorang manusia itu dilihat dari hatinya, jantungnya itu sehat. Yang sekian persen, ana lupa, yang jelas lebih besar makanan rohani ruh itu yang akan membuat sehat seluruh badan karena jantungnya sehat. Kalau makanan hanya sekian persen untuk mendukung kesehatan dari sisi istilah kedokterannya psikis, kejiwaan. Shadaqa Rasulullah SAW yang mengatakan apa? Idza salahat salahat jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh. Kalau hati itu baik, maka baik seluruh jasadnya. Kalau jelek, maka jelek seluruh jasadnya. Artinya baik jasad secara dilihat panca indera maupun hati yang di sana adanya tergantung padanya kebaikan batin. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, "Tsumma qasama an-nasa ila salati aqsam bihasbi qabuluhum wa istidadihim atau qabulihim wa istidadihim lihifdhihi wa fahmi ma'anihi wa istinbati ahkamihi wa istikhraji hikmati wa fawaidihi." Kemudian manusia terbagi menjadi tiga bagian sesuai dengan penerimaan mereka dan kesiapan mereka di dalam menjaga ilmu tersebut dari hadis ini. Dan pemahaman makna-makna ilmu yang dia dapat dan istimbat hukum dan mengeluarkan hikmah dan faidahnya. Yang pertama alul hifdz wal fahm, yaitu yang pertama adalah kelompok orang yang dia hafal dan juga paham. Alladzina hafidhu wa aqaluh, yang mereka itu menjaga ilmu dan memahami ilmu. Fahimu ma'anihi wa istanbatu wujuhal ahkami wal hikam wal fawaid min, yang mereka paham tentang makna-makna ilmu dan istinbat dari segala sisi hukum dan hikmah dan faidah dari ilmu tersebut. Fa haula bimanzilatil ardil lati qabilatil ma wa hadha manzilatil hifdz. Maka mereka-mereka inilah kedudukannya seperti tanah yang menerima air, atau kita katakan tanah yang subur. Iya, tanah gamut gitu ya. Betul enggak? Antum kan belajar pertanian, betul enggak? Tanah gamut ya. Betul enggak, Abdul Rahman? Tanah apa? Iya, tanah yang subur. Nah, tanah subur itu mahal. Iya. Mahal. Tanah yang baik mahal, berharga. Ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Dan ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah termasuk kedudukan ya al-hifdz, menghafal menjaga ilmu tersebut. Wa anbatal kala wal usbul katsir wa hadha huwal fahm fihi. kemudian menumbuhkan tetumbuhan, alang ilalang dan juga rumputan yang baik, yang banyak, ini adalah tentang pemahaman terhadap ilmu wal ma'rifat wal istinbat, pengetahuan dan istinbat, kesimpulan hukum dari ilmu yang mereka pahami. Wa innahu bimanzilatil inbatil kala wal usbi bil ma fa hadha mithl huffat fuqaha wa ahlur ruwati wa ahlur ruwat wad dirayah. Naam, maka sesungguhnya kedudukan menumbuhkan rerumputan ini dengan air ini permisalan untuk orang-orang yang hufat, para penghafal dikatakan hafid atau hufat, dan fuqaha dan juga ahli riwayah wa dirayah, bukan hanya periwayatan saja tapi dirayah, mengerti istinbat yang ada di dalam hadis. Ini kedudukan yang tinggi. Hafal Al-Qur'an, hafal hadis, paham. Naam, sehingga dia jadi ahli ilm. Wal qismu tsani, bagian yang kedua, ahlul hifdz alladzina rujiku hifdzahu wa naqlahu wa dhabathah, yaitu orang-orang yang dia menjaga ilmu, artinya menghafal. Dia diberikan anugerah oleh Allah untuk menjaga ilmu, bisa menukil dan bisa secara dobat. Iya, secara dobat. Di mana dobat ada berapa? Ada dua, dobat sadar, dobat kutub. Dia hafal dengan hafalannya. Nah, apa yang dia dengar, dia sampaikan kembali persis seperti apa yang dia dengar. Itu namanya dobat, dobat sadar. Demikian pula dobat enam, kitabah al-kutub, dobat kitabah. Apa yang dia dengar persis sama apa yang dia tulis. Dia jaga di dalam tulisannya. Nah, ada masalah ini nih, catat ini hadisnya, tabul kitabah. Nah, akan tetapi wala istinbatan wala istikhrajan lil wujuhil hikam wal fawaid min, tetapi kelompok ini tidak bisa beristinbat, menyimpulkan satu hukum dari ilmu, dan tidak bisa mengeluarkan dari sisi ya hikmahnya, na'am, dan faedah-faedahnya. Fahum bimanjilati man yaqra'al Qur'an wa yahfadzuh wa yura'i hurufah wa irabah wa lam yurzaq fihi fahman khasan 'anillah. Maka mereka ini kedudukannya seperti orang yang membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, dia bisa menjaga huruf-hurufnya, i'rabnya, tetapi dia tidak diberikan anugerah oleh Allah untuk bisa memahami secara khusus dari Allah. Kama qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, illa fahman yu'tihi la 'abdan fi kitabih, kecuali pemahaman yang Allah berikan padanya pada seorang hamba di tentang kitabnya. Jadi pemahaman itu pemberian Allah. Kita berilmu, menghafal ilmu, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berikan pemahaman, dan pemahaman itu cocok sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah ilmu. Nah, jadi pemahaman itu adalah pemberian Allah. Iya. Bukan dari kecerdasan. Bukan semata-mata dari kecerdasan. Bukan semata-mata. Iya. Kecerdasan itu sendiri pun Allah yang beri, yang memberikannya. ada orang yang dia pinter, ya. Kita enggak sebut cerdas tapi pinter. Tapi kenapa banyak yang dia tidak bisa memahami Al-Quran, Al-Hadis. Banyak profesor kok, banyak. Tapi pinter dalam bidang itu, tidak pandai di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Enggak cerdas. Orang cerdas itu yang dia bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena itu adalah pemberian Allah. Kalau kita misalnya belajar kok gak paham-paham, terus berusaha. Ya dulu kan antum masih kecil gak ngerti ya, gak paham. Apa itu rafa, apa itu nasab, apa itu jer, apa itu ada lagi khafat lagi, apa itu tentang masalah tawakal, apa itu masalah tentang tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat, enggak ngerti itu. Ngerti enggak antum ketika masih umur-umur kecil? Enggak. Anda masih ingat belajar khut akidah tak itu berulang-ulang enggak paham-paham. Siapa tuh yang pernah diajar dulu? Paham gak? Paham, ditanya. Masih kecil. Tapi terus diasah, terus. Hafalin aja ayat-ayatnya. Allah berikan pemahaman sekarang. Itulah anugerah dari Allah. Tadi seperti ibaratnya tanah dicangkul, yang tadinya keras dicangkul terus, ya dibalik biar subur, dikasih pupuk, kan seperti itu. Demikian pula hati antum, dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran tanahnya itu, dari apa, dari yang merugikan tanaman, dibuang sampahnya, kemudian diberikan pupuk yang organik, yang alami, dijaga. Sudah demikian dibuat jaring-jaring untuk nanti tanaman biar enggak masuk. Seperti juga itu ilmu. Seperti itu pula ilmu dalam hati antum. Dapat ilmu, dicatat, dijaga di hati, dihafal, terus dijaga. Kemudian dibersihkan hati ini dari kotoran-kotoran biar nanti hasilnya bagus buahnya. Dipupuk terus, dijaga agar jangan masuk yang bisa mengambil buahnya nanti. Demikian pula hati. Sedikit lagi ya. Wa nas mutawafituna mutafawituna fil fahmi anillah wa rasuli a'zam tafawutin wa rubba shakhsin yafham minan nas hukman aw hikmain wa yafham minhu al-akhar mi'atan aw mi'atain. Dan manusia itu berbeda-beda pemahamannya dari Allah dan Rasulnya, ya, tentang Allah dan tentang Rasulnya, dengan perbedaan yang sangat besar. Terkadang seseorang bisa paham satu nas, satu hukum, dua hukum. Ada pula yang memahami orang lain 100 sampai 200 tentang masalah hukum. Seperti Imam Syafi'i rahimahullah, diberikan kecerdasan, hafal, diberikan pula pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya tentang apa? Tentang burung kecil, ya. Ma fa'ala Nugair, hadis ma fa'ala Nugair. Burung kecil namanya Nugair. Beliau enggak tidur sampai sekian faedah dari hadis itu saja. Maka ini menunjukkan semuanya pemberian Allah. Jadi apa sih yang dibanggakan? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan, si fulan kadarnya segini, segini, segini, segini. Terus apa istimewanya kalau dia, wah ana lebih paham dari kamu? Apa yang perlu dibanggakan? Enggak ada. Itu pemberian Allah. Kamu memang dikasih segitu. Enggak patut untuk dibanggakan sehingga dia jadi sombong. Fahaula bi manzilatil ardil lati amsakatil ma'alin nas fantanfa'u bi hadza yashrab minhu wa hadza yasqi minhu wa hadza yajra. Maka mereka-mereka ini kedudukannya seperti tanah yang bisa menahan air untuk manusia, kemudian manusia mengambil manfaat dengan air tersebut. Yang ini minum darinya, ada yang ini untuk memberikan minum dari air tersebut, dan ini untuk berkebun atau berladang. Fahaula kismani humus su'ada. Maka mereka inilah, dua bagian inilah yang dikatakan ahlu su'ada, orang-orang yang beruntung, berbahagia. Wal awwaluna arfa darajatan wa ala qadran. Yang pertama tentunya lebih tinggi derajatnya dan lebih atas kedudukannya. Wa dzalika fadlullah yu'tihi may yasha wallahu dzul fadlil adzim. Demikianlah Allah memberikan keutamaan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah lah yang memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu.